berbeda. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah an 'Ali bin Thabit qala sami'tu Abdullah ibn Yazid yuhaddithu 'an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala lamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Uhud raja'a nasun mimman kharaja ma'ahu وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت فما لكم بالمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وقال إنما طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار وخبثت الفضة. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu mengatakan lama kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Uhud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perang Uhud, raja'ana sum mimman kharaja ma'ahu. Kembali orang-orang dari ke kota Madinah yang dulunya yang pada awalnya keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam firqataini. Dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua pendapat, dua sikap terhadap orang-orang munafik ini. Firqatun taqulu nuqatilhum. Sebagian di antara mereka mengatakan kita perangi saja orang-orang munafikin ini ya Rasulullah. Firqatun taqulu la nuqatilhum, sebagian mengatakan jangan. Panazalat fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Baik, kenapa kalian memiliki dua pendapat? Tentang orang-orang munafik ini. Baik. Yang menjadikan mereka kembali ya karena Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengusulkan untuk tetap bertahan di dalam kota Madinah, tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk keluar dan mengikuti pendapat yang menginginkan untuk keluar. Sehingga ini yang dijadikan alasan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengajak kembali masuk ke kota Madinah. Ternyata ada yang banyak terpengaruh. Barakallahu fikum. Hampir separohnya yang kembali. Barakallahu fikum. Ini sepertiganya. Barakallahu fikum. Dari 1000 orang pulang 300 orang. Faqauluhu panazalat hadihi huwa sahih fi sababi nuzuliha. Wahaja Ibn Abi Hatim min tariqi Zaid bin Aslam An-Nabi Sa'id bin Mu'adh qala nazalat hadihi al-ayah bil ansar. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man li biman yu'dini. Siapa gerangan yang membela aku terhadap orang-orang yang menyakiti aku. Fadhakara munaza'ata Sa'ad bin Mu'adh wa Sa'ad bin Ubadah wa Usaid bin Hudair wa Muhammad bin Maslamah. Falban sallallahu alaihi wa sallam. Maka bertikailah orang-orang sebagian membela, sebagian tidak. Ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa bi sabin uzuriha qaulun akhar akhrajahu Ahmad min tariqi Abi Salamah ibni Abdurrahman an-Nabihi anna qauman atul madinata fa aslamu fa asabahumul waba fa raja'u. Wa istaqbalahum nasun min as-sahabati fa akhbaruhum. Faqala ba'dhum nafaqu wa qala ba'dhum la fanazalat. Tapi yang benar barakallahu fikum, kondisi orang-orang yang kembali dari Uhud, sikap mereka terhadap Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul, sebagian membelanya, sebagian menyatakan untuk dibunuh saja. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha tayyibatun tamfid dunuba kama tamfin naru khabasal abdiddah. Sungguhnya Madinah ini akan menyaring orang-orang. Orang-orang munafikin tidak akan bisa senang-tenang di dalam kota Madinah. Barakallahu fikum. Akan menyaring orang-orang dan tidak tertinggal kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Babun idza hammat ta'id hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu maliyuhuma wallahi falyatawakkalul mu'minun. Idza hammat ta'ifatan minkum an tafshala, ketika dua kelompok di antara kalian bertikai, padahal mereka berdua kelompok ini wali Allah walinya, wallahi falyatawakkalul mu'minun. Al-fasal fi ra'yi al-ajz, ketidakmampuan, kelemahan. Kalau dalam barakallahu fi, kalau dalam pendapat, fasal artinya al-ajz. Kalau pada badan, fasal artinya al-i'ya, sakit. Wa fil harb al-jubn, kalau dalam peperangan, al-fasal artinya takut. Barakallahu fi. Yani Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dua kelompok dari kalangan kaum muslimin, padahal mereka semuanya adalah orang-orang beriman. Semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Ibnu Uyainah an Amr an Jabir radhiyallahu anhu qala nazalat hadhihi al-aya fina idha ham idhamma ta'ibatan minkum antum syariyani Salima wa bani Harithah wa ma uhibbu annaha lahum nazalat wallahu yaqul wallahu waliyuhuma. Baik. Berkata Amr dari Jabir, nazalat hadhihi al-ayatina, ayat ini turun berkenaan dengan kami, idhamma ta'ifatan minkum an tabshala, yani bani Salima wa bani Harithah, dua kelompok ini barakallahu fikum yang bertikai. Wa ma uhibbu annaha lam tanzil wallahu yaqul, dan aku tidak pengen seandainya tidak turun ayat ini. Tidak mengapalah turun ayat ini. Yang diinginkan dan dia gembirakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu waliyuhuma. Allah Subhanahu wa taala wali untuk keduanya. Barakallahu fikum. Untuk mendapatkan predikat ini, barakallahu fikum, suatu yang saya butuh keseriusan, kerja keras. Walaupun awalnya ya itu adalah teguran untuk mereka, tapi akhirnya adalah pujian. Paham barakatikum. Allah memuji mereka bahwa Allah sebagai wali mereka. Allah waliyuhuma. Barakallahu alaikum. Jadi pertikaian yang terjadi antara dua orang yang bersahabat atau dua kelompok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah itu semuanya kecuali karena waswas atau syaitan. Baik, waswas, tipu daya syaitan yang menjadikan dua orang yang berkawan, yang bersahabat bertikai. Lawan. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر قلت نعم قال ماذا أبكرا أم ثيبا قلت لا بل ثيبا قال فهلا جارية تلاعبك قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أهد وترك تسع بنات كن لي تسع إخوة أخوات فكر itu anak jemaah ilaihin najariatan kharqa mislahunna walakin imrah tumshituhunna wa taqumu alaihin qala asabta. Berkata dari Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, kepadaku, Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, hal nakah taya Jabir, apakah engkau telah menikah wahai Jabir? Barakallahu fikum. Apakah engkau telah menikah wahai Jabir? Baik. Artinya tidak semua sahabat Rasulullah SAW harus diketahui oleh Rasulullah bahwa dia telah menikah atau tidak, dan tidak harus melalui Rasulullah SAW proses pernikahan mereka. Barakallahu fikum. Kalau kedua-duanya orang tuanya sudah senang, barakallahu fikum, ya silakan dia menikahkan anak-anaknya, baik, dengan orang-orang yang saleh. Baik. Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang pernikahan Sayyid Jabir. Demikian juga Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, tahu-tahu sudah menikah. Baik. Hal nakahta ya Jabir? Apakah kau telah menikah wahai Jabir? Qala na'am. Qala qultu na'am, iya, sudah menikah ya Rasulullah. Qala madza? Adikran am sayiban? Rasulullah berkata, apa yang kau nikahi? Apakah dia seorang perawan atau janda? Kutula basayiban. Sayyid, aku mengatakan tidak ya Rasulullah, bahkan yang aku nikahi adalah seorang janda. Sayyid. Ala kulli hal, orang boleh memilih apakah janda yang dia mau nikahi atau perawan. Sayyid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi janda dan juga menikahi perawan. Dan bahkan lebih banyak yang dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah janda-janda. Masing-masing dengan kelebihannya. Barakallahu fikum. Qala fahalla jariyatan tula'ibuka. Kenapa bukan jariah, yakni perawan yang masih muda, yang bisa engkau bermain-main dengannya, bercanda dengan engkau? Qultu ya Rasulullah inna abi kutila yawma Uhud. Aku mengatakan ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku mati di perang Uhud. Wa tarakat abanatin, dia meninggalkan 9 anak perempuan. Kunnali tisu akhawatin, mereka semuanya adik-adik saya. Masih kecil-kecil. Masih butuh diurus. Baik. Fakaritu an ja'a ilaihinna jariyatan kharqa mislahunna. Baik. Maka aku tidak senang untuk mengumpulkan perempuan-perempuan sama saja dengan adik-adik saya. Artinya kalau saya mendatangkan yang sama, ya menambah repot saya. Sayyid. Cuma menambah repot. Sayyid. Karena masih harus diajari. Sayyid. Perempuan yang masih muda ini masih banyak yang perlu diajarkan untuknya. Perlu diajari masak. Sayyid, diajari kalau ke dapur, bukan kalau masak itu di depan situ saja. Misalnya masak air, menungguin sampai matang itu air. Cuci piring kayak sambil nunggu. Barakallahu fikum. Sambil nunggu masak itu air, nyapu kek. Sayyid, atau atur itu rak piring atau apa, atau ini semuanya butuh pengajaran. Barakallahu fikum. Sayyid, harus ada yang mengajarkannya. Sayyid. Barakallahu fikum. Masak nasi misalnya, dulu masak nasi, sekarang masya Allah tinggal pencet, cok, tinggal. Dulu memang harus di sambil diawasi, tidak boleh ditinggalkan. Masak cuma pakai kayu bakar, masak nasi kalau ditinggal gosong. Jadi repotnya dibawa gosong di atas mantap. Ini dulu waktu kita masih kecil, orang tua kita masak. Bahkan laki-laki, barakallahu fikum, disuruh masak kalau perlu. Baik, agar supaya dia tahu apa itu, bagaimana. Baik, barakallahu fikum. Tanda selamanya dia dilayani. Saat-saat tertentu dia sendiri yang harus masak. Baik, harus belajar. Baik. Lah kalau pas lagi masak sambil nunggu mendidih, kan bisa ada kegiatan lain. Baik, menyapu-nyapu ke apa-apa. Baik, ada yang perlu dicuci-cuci. Rak-rak piring harus diatur. Namanya apa? Pengajaran, diajari anak-anak. Barakallahu fikum. Diajari. Baik. diajari nyapu, diajari ngepel, diajari membersihkan tempat sisa-sisa makanan. Mesti ada yang ini kata Jabir, alasan Jabir diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan dua, sambilan. Kalau bakal lain, empat orang saja, dua orang anak saja, kalau bakal lain bingung orang tua. Bagaimana kalau soal lapang, soal sambilan, terkumpul semua di situ, berantem. Namanya juga anak-anak. Maka kata Jabir, ya Rasulullah, aku memiliki anak, adik-adik perempuan 9 orang, adik saya semuanya masih kecil-kecil. Maka aku tidak senang untuk menambah. Jadi aku menikahi seorang perempuan yang sama seperti adik-adik saya. Semuanya masih mau diajar semuanya. Walaki imratan tumsyituhunna wa taqumu alaihinna. Aku milih seorang janda agar supaya ada yang menyisir rambutnya. Anak-anak kecil belum bisa mengurusi rambutnya yang banyak kutu. Assalamualaikum. Anak-anak perempuan tidak tahu nyisir kutu. Tapi untuk mengeluarkan, untuk menurunkan kutunya dari, taunya dia bagaro. Tapi gatal atau begini. Tapi gatal. Mesti ada yang, assalamualaikum, ada yang nyisirkan rambutnya, menghilangkan kutunya. Tapi dan semuanya harus disisir, bukan cuma satu. Tapi biar sudah disisir sini, misalnya yang lainnya anda tak pindah-pindah, imigrasi ini kutu. Barakallahu fiikum. Jadi semua harus disisir, 9 orang harus disisir. Baik, harus diperhatikan, harus dididik, dibina. Walakin imratan tumsyituhunna, akan tetapi aku memilih seorang perempuan janda yang bisa menyisir mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka. Wa taqumu alaihinna, ini namanya taqumu alaihinna, mengurusi. Baik, mengurusi makanannya mungkin, barakallahu fikum. Anak-anak kecil makan suka si makan, bukan cuma dia makan, dia tumpah-tumpah, bermeakan itu makanan, barakallahu fikum. Baik, berantakan itu rumah. Wa taqumu alaihinna, dialah yang mengurusi adik-adik saya. Qala asabta. Baik, kata Rasulullah SAW, engkau telah benar, engkau pikiranmu pas, cocok, tepat. Tersegi oleh Rasulullah SAW, ayahnya Jabir radhiyallahu ta'ala mati di perang Uhud. Qala rahimahullahu ta'ala, ya ini tergantung kondisinya, keadaannya. Kalau memang keadaannya sama seperti Jabir, mungkin. Tidak pun kalau misalnya dia pengen cari janda, maka tidak jadi masalah bagi dia. Allah musta'an. Qala rahimahullah ta'ala haddathani Ahmad bin Abi Suraij qala akhbarna Ubaidullah bin Musa qala haddathana Syiban an Firas an Syabi qala haddathani Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an abahu sushida yawma Uhud wa taraka alaihi deynan wa taraka sitta banatin falamma hadara jidadan nakhli qala atitu أديت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أهد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء فقال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنهم أغروا به تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمهما baidaran salasa marrat summa jalasa alaih summa qala udu laka ashabak Fazala yakiru lahum hatta adda Allahu anil walidi amanatahu wa ana arda ayu addi Allahu amanatah. Amanatahu wa la arja ila akhawati bitamratin. Fasallama Allahu al-bayadira kullaha hatta inni anduru ila al-bayad alladhi kana alihi nabi sallam ka'annaha lam tanqus tamratan wahidatan. Di sini kata Jabir radhiyallahu ta'ala, hadatsani Jabir bin Abdullah qala anna abahu sushida yawma Uhud wa taraka 'alaihi daynan wa taraka sittat banatin. Sungguhnya ayahnya mati syahid di perang Uhud dan meninggalkan utang-utang. Barakallahu fikum. Wa taraka sittat banatin, dan meninggalkan 6 anak perempuan. Riwayat yang tadi 9 anak perempuan. Maka dikatakan oleh Hafidz bahwa mungkin yang dimaksud dengan 6 ini 6 yang belum menikah yang masih harus diurusi, dan 3 yang lainnya sudah menikah. Barakallahu fikum, yang tentunya sudah hidup bersama dengan keluarganya. Sementara 6 yang lainnya masih dalam tanggungannya Sayyid Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Falamma hadra Judad an-Nakhl qala atiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Maka ketika datang tempo pemanenan korma, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, qad alimta anna walidi qad istushira yawma Uhud wa taraka daynan katsira. Ya Rasulullah, engkau telah mengetahui bahwa ayahku meninggal dunia di perang Uhud, mati syahid. Wa taraka daynan katsira, sementara beliau meninggalkan utang yang sangat banyak. Utangnya ini sebenarnya bukan utang karena kebutuhannya. Utangnya ini terjadi karena ada orang yang menitip kepadanya titipan. Karena dia tidak mau bertanggung jawab bagaimana-bagaimana, dia mengatakan, biar saja uang yang engkau titip ini saya pakai sebagai utang. Barakallahu fikum. Karena kalau titipan, itu barang itu yang harus disimpan di situ, tidak bisa diapa-apain sampai diambil yang punya. Paham? Barakallahu fikum. Baik. Uang yang dia titip itu sendiri yang harus diambil. Beda dengan utang. Uang yang kita ambil kita pakai, kita bayar dengan uang yang lain, bukan uang yang kita ambil itu. Paham? Barakallahu fikum. Sementara kalau titipan, itu barang yang harus kita simpan baik-baik, tidak boleh dikorek-korek sampai diambil oleh yang menitipnya. Tidak boleh kita kalau kita pakai dulu, tidak boleh. Barakallahu fikum. Ini titipan. Baik. Wallahu al-musta'an. Baik. Falamma nadaru ilaika annahum aghrau. Tadi. Wa inna yahibu ayyaraka al-gurama. Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia mati syahid di perang Uhud dan dia meninggalkan utang yang sangat banyak. Wa inni uhibu ayyaraka al-gurama. Dan aku pengen orang-orang gurama ini orang yang mengutangkan uang. Ini gurama. Baik. Aku pengen mereka melihat engkau ya Rasulullah. Baik. Faqala idhab fabaydir kulla tamrin ala nahiyah. Maka kata Rasulullah, pulanglah engkau dan kumpulkan setiap korma dengan jenisnya masing-masing, setiap tumpukan. Ini jenis korma ini jenis korma ini, jenis korma ini. Barakallahu fikum, karena korma macam-macam jenisnya. Baik. Maka aku pun pulang dan melakukan seperti apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa da'autuhu, kemudian aku mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma nadaru ilaihi ka'annahum aghrau bi tilka as-sa'ah. Baik. Maka falamma nadaru ilaihi, maka ka'annahum aghrau bi tilka as-sa'ah falamma ra'a ma yasna'una. Baik. Maka ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadaru ilaihi sayyallahu ke Nabi, ka'annahum aghrau bi tilka as-sa'ah, seakan-akan mereka tidak senang dengan aku. Falamma ra'a ma yasna'una atafahu lalla a'dhamiha baydaran 3 marrat. Maka ketika Rasulullah SAW melihat kondisi Ibu Rama seperti itu, beliau mengelilingi tumpukan korma itu 3 kali. Zuma jalasa alaihi, kemudian beliau duduk. Tumakala'udu laka ashabak. Kemudian kata Rasulullah SAW, panggil semua mereka, berapa utangnya ayahmu untuk si fulan? Berapa utangnya Abdullah ayahnya Jabir kepada engkau? Sekian-sekian ya Rasulullah. Maka ditakarkanlah untuk orang tersebut. Engkau si fulan berapa? Ditakar untuk orang tersebut. Famazala yakilu lahum mata addallahu an walidi amanatahu. Maka terus ditakar. Sampai terpenuhi, terbayari semua utang-utang ayahnya. Tertunaikan amanahnya. Wa ana arda ayu adiyallahu amanata walidi wala arji ila akhawati bitamrah. Dan aku lebih suka seandainya semua utang-utang diterbayarkan walaupun tidak ada sebiji korma pun yang aku harus bawa pulang untuk adik-adik perempuanku. Seandainya ini yang terjadi misalnya, memang habis-bis, tidak ada korma sama sekali, wala satu biji, itu lebih bagus. Yang penting terbayarkan, tertunaikan utang sang ayah. Sayyid. Fasallamallahu al-bayadira kullaha. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan tumpukan-tumpukan korma tersebut. Hatta inni andur ilal baydar alladhi kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lam tanqus tamratan wahida. Bahkan sampai korma yang Rasulullah SAW berada di hadapannya, yang dia bagi-bagi untuk bayar utang, itu seakan-akan tidak terkurangi walaupun sebiji korma. Korma tetap sempurna sebagaimana adanya. Barakallahu fikum. Dan utang tertunaikan semuanya juga. Barakallahu fikum. Karena kesalehan orang tua yang meninggal dunia. Barakallahu fikum. Dan anak-anak yang ditinggalkan adalah anak-anak yatim tentunya. Bahkan riwayat yang lain, barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jabir melaporkan, ya Rasulullah, ayahku meninggal mati syahid di perang Uhud, sementara beliau meninggalkan utang yang banyak dan anak-anak perempuan yang masih kecil. Kata Rasulullah, apa lo basyilkah? Sayyid, moga aku beritahukan kepada engkau berita gembira wahai Jabir, innallaha qad laki abaka faqala taman tamanni alayya. Sayyid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bertemu dengan ayahmu wahai Jabir. Sayyid, faqala tamunnu alayya, qala tuhyini fa aqtul fika marratan ukhra. Silakan engkau ya Abdullah berangan-angan. Qala tuhyini, ya Allah, hidupkan aku kembali untuk aku mati di jalanmu. Wa anzalallahu hadhihi al-aya wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya. Turunlah ayat ini berkenaan dengan ini. Barakallahu bushra untuk ayah Jabir dan sekaligus Nur Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Dan ini yang diangan-angankan oleh orang-orang yang mati syahid. Karena keutamaannya sangat besar. Orang yang mati syahid. Qala rahimallahu taala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi an jaddihi an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa ma'ahu rajulan yuqatilani anhu fa 'alayhi ma thiyabun bid ka ashaddil qital ma raaituhuma qabl wala ba'du. Berkata Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa ma'ahu rajulan yuqatilani anhu 'alaihi ma thiyabun bid ka ashaddil qital. Berkata Sa'ad bin Waqqas, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud diapit oleh 2 orang yuqatilani anhu 'alaihi ma thiyabun bid. 2 orang itu memakai pakaian putih-putih. Ka ashaddil qital, dia berperang hebat. Mare itu maqabul wala ba'du. Aku tidak pernah melihat 2 orang itu sebelum dan setelahnya. Hanya pada saat itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 2 orang tersebut. Dikatakan bahwa 2 orang itu adalah Jibril dan Mikail. sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim dari jalan yang lain, yakni Jibril wa Mikail. Qala rahimallahu taala hadatsani Abdullah bin Muhammad wa hadatsana Marwan bin Muawiyah qala hadatsana Hisham bin Hisham As-Sa'di qala sami'tu Sa'id bin al-Musayyib yaqul sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqul nasala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kinanatahu yawma Uhud faqala irmi fidaka abi wa ummi. Sa'd bin Abi Waqqas sayyid barakallahu bikum, beliau ini yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak memimpin pasukan perang. Barakallahu fiikum. Banyak memimpin pasukan perang dan dengannya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Salali Nabi sallallahu alaihi wasallam kinanatahu yawma Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabut anak-anak panahnya dan menyerahkan kepadaku sambil mengatakan irmi fidaka abi wa ummi. Baik. Irmi fidaka wa abi wa ummi. Baik. Panahlah, lemparlah mereka dengan panah. Tei tebusan untuk engkau ayah dan ibuku. Tei. Dan memang Sa'd bin Abi Waqqas barakallahu fiikum diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tei anak panahnya hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang dia inginkan, dan doanya senantiasa mustajab. Ini Sa'd barakallahu fiikum. Doanya Sa'd luar biasa, termasuk di antara orang-orang yang mustajab doa, senantiasa dijawab dan dipenuhi senantiasa doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti tidak lama-lama terbukti apa yang dia ucapkan dari doa-doa Sa'd. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Yahya ibn Sa'id qala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyab qala sami'tu Sa'dan yaqulu jama'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam abawayhi wa ma'uhud. Berkata Sa'd, Rasulullah sallallahu mengumpulkan untuk aku kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Ini tebusan untuk engkau ayah dan ibuku. Di ungkapan tentang besarnya harapan untuk seseorang sehingga seandainya ditebus, bisa ditebus dengan apa? Kedua orang tua, yang tentunya tidak akan mungkin barakallahu fikum orang tua dijadikan tebusan untuk sesuatu. Baik. Untuk mentaski, membesarkan hati. Ini ungkapan barakallahu fikum bahwa yang dilakukan adalah satu yang sangat istimewa, satu yang sangat luar biasa. Baik. Qala rahimallahu taala hadatsana Qutailah qala hadatsana Lais an Yahya an Ibn al-Musayyab annahu qala qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu jama'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud abawahi kilayhima yuridu hina qala tidak abi wa ummi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبواه لأحد غير سعد. Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sami'tu Aliyan yaqul ma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u abawahi li ahlin ghayra sa'd. Tidak pernah aku mendengar Rasulullah SAW mengumpulkan kedua orang tuanya untuk dijadikan tebusan untuk seseorang kecuali untuk Sa'd radhiyallahu taala anhu. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا يسرى ابن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد إرني فداك أبي وأمي. Berkata Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengumpulkan kedua orang tuanya sebagai tebusan untuk seseorang kecuali untuk Sa'd bin Malik. Fa ini sami'tu yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di perang Uhud, ya Sa'd irmi tidak adi wa ummi. Wahai Sa'd, lempar mereka dengan panah. Said. Tebusan untuk engkau ayah dan ibu. Said kita شكرا سبحانه وتعالى إلى هنا سبحانه وتعالى بهم نكشف الله إلى هنا.